الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta memohon pertolongan kepada-Nya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kejelekan-kejelekan yang telah kita amalkan. Siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Sebaliknya, siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Maka berangkat dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka pertama-tama kami berterima kasih kepada saudara-saudara kami di negeri ini, negeri Indonesia secara umum, yang mereka menjadi sebab terselenggaranya kunjungan kita ini para masyayikh ke negeri Indonesia dan menyampaikan pelajaran-pelajaran yang berharga kepada mereka. Demikian juga kami berterima kasih kepada saudara-saudara kami para penterjemah atas apa yang mereka lakukan, bahwa mereka memberikan perhatian besar dan mengerahkan semua kemampuan untuk menyampaikan kalimat dari para masyayikh kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Indonesia dalam berbagai ceramah dan berbagai pelajaran. Kemudian secara pribadi aku mengkhususkan ucapan terima kasih kepada para penduduk di kampung ini dan terlebih khusus lagi kepada Bapak Lurah berserta jajarannya yang telah menyambut kami dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita dan mereka semua di atas kebenaran. Demikian juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang ada pada Yayasan As-Sunnah Sabilul Hidayah. Mereka telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengajarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada mereka, menambahkan kekokohan dan menambahkan semangat bagi mereka dalam berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah taala, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti kapal Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya maka dia yang akan selamat. Siapa yang tidak mau menaikinya dia yang akan binasa. Sedangkan kita pada hakikatnya tidak lain adalah para penuntut ilmu. Di sini kita bahu membahu tolong menolong bersama saudara-saudara kita yang lainnya untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada usaha kita semua. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan amalan kita ini amalan yang ikhlas, semata-mata kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semua di atas kebenaran sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.